Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم جميعا إن شاء الله تعالى pada hari Kamis ini barakakum, sebagaimana biasa kajian rutin fikih menggunakan al-fiqhul muyassar fi dawil kitabi wa sunnah, yakni pembahasan fikih ringkas menurut timbangan Al-Quran dan Hadis, ditulis oleh sejumlah para ulama Saudi Arabia barakakum dan direkomendasi oleh Asy-Syaikh Saleh Al-Syaikh Mufti Kerajaan Saudi Arabia barakakum. Kita masih pada pembahasan kitabun nikah wa talak, sebuah pembahasan tentang pernikahan dan talak. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang seputar mahram. Adapun sore hari ini insyaallah adalah seputar hukum menikahi wanita ahlul kitab dan hukum seputar mahar, mas kawin. Barakallahu fiik. Berkata penulis hafizahumullah taala, al-mas'alatus tsaminah. Permasalahan yang ke-8. Hukmu nikahil kitabiyah, hukum menikahi wanita ahlul kitab. Barakallahu. Ahlul kitab itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam sebuah pernikahan barakallahu, oleh karena kita adalah orang muslim, maka kita tidak membicarakan tentang pernikahan barakakum yang laki-lakinya adalah non-muslim atau orang kafir. Orang Islam ketika mencari pasangan barakakum itu sangat-sangat ditekankan untuk mencari pasangan yang terbaik, solehah. Barakakum. Sebagaimana dalam hadis, tungkahul mar'ah li arba, wanita itu dinikahi karena empat alasan. Ada alasan karena kekayaannya, karena kecantikannya, ada alasan karena nasabnya, terpandang bangsawan, ada karena agamanya. Kata Nabi, fatfar bidatid din taribat yadak. Namun pilihlah yang bagus agamanya, maka kamu akan beruntung. Kalau agamanya bagus namun ditunjang oleh yang lainnya, kaya ya, suami tinggal ya nunggu barakallahu'alaikum penghasilan atau bagi hasil. Ini kalau istrinya tidak membolehkan suaminya bekerja, tapi tetap harus barakallahu'alaikum memberikan hak istri. Kemudian memiliki kecantikan atau nasab yang mulia seperti Khadijah. Khadijah istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barakallahu'alaikum, beliau ada pada beliau ini empat perkara ini. Agamanya baik. Ya, bahkan termasuk as-sabiqun al-awwalun, para sahabat atau sahabiah yang pertama kali masuk Islam di awal-awal Islam. Cantik, kaya, dan keturunan bangsawan. Masya Allah. Barakallahu. Janda tidak masalah, yang penting agamanya. Barakallahu. Ya. Dan oleh karena Nabi menyatakan fatfar bidatid din taribat yadak, pilihlah yang memiliki agama, engkau akan beruntung. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-221. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-221 Allah Subhanahu wa taala tetap menganjurkan kita sebagai kaum muslimin atau sebagai ya wali, wali nikah atau sebagai orang tua untuk menikahi wanita-wanita yang mukminah, atau kalau kita memiliki anak perempuan, menikahkan anak perempuan kita dengan muslim yang solih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tankihu al-musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian wahai para laki-laki muslim, kaum muslimin, menikahi wanita-wanita musyrik, entah itu adalah Buddha, Hindu, Shinto, Konghucu, dan lain-lain. Termasuk padanya Syiah. Syiah bukan agama, dia adalah agama tersendiri. Kemudian Allah menyatakan, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh, budak wanita, walaupun dia hitam legam, tapi mukminah, itu jauh lebih baik bagimu daripada wanita musyrik, tapi dia sangat cantik, menakjubkan dirimu. Apa gunanya cantik kalau akhir-akhirnya masuk neraka? Kemudian Allah menyatakan, wala tungkihu al-musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kalian, wahai para bapak, menikahkan anak-anak perempuan kalian dengan orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Wala abadum mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum, atau min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh budak laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik namun ya membuat dirimu takjub. Kenapa? Ulaika yad'una ilan nar, karena wanita musyrik, laki-laki musyrik, mereka itu mengajak kepada neraka. ya, mengajak kepada neraka. Barakallahu. Ini anjuran. Akan tetapi terkadang yang namanya cinta itu sudah namanya barakallahu pilihan hati. Maka dalam Islam diperbolehkan untuk seorang muslim menikahi wanita ahlul kitab, namun tidak sebaliknya. Muslimah diharamkan menikahi orang musyrik, baik itu Yahudi atau Nasrani. Kalau ada muslimah menikahi laki-laki Nasrani atau Yahudi atau musyrik, maka tidak sah pernikahan, dianggap berzina. Kalau sudah terlanjur dan tidak tahu hukumnya, maka difasakh, dibatalkan. Ya, barakatuhum. Kecuali dia harus masuk Islam, yang laki-laki. Namun kalau laki-lakinya muslim menikahi wanita ahlul kitab, maka itu diperbolehkan dengan syarat. Sebutkan di sini. Laqad abahal Islamu nikahal haroir min ahlul kitab. Sungguh Islam memperbolehkan bagi laki-laki menikahi wanita yang merdeka dari kalangan ahlul kitab. Seorang muslim berarti laki-laki diperbolehkan menikahi wanita ahlul kitab. Ingat, yang merdeka, bukan yang muda. Dalilnya di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Ma'idah ayat kelima. Surat Al-Ma'idah ayat kelima. Al-yawm uhilla lakumut tayyibat. Pada hari ini telah dihalalkan untuk kalian perkara-perkara yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu halal untuk kalian, dan makanan kalian halal juga untuk mereka. Maksudnya makanan yang bagaimana? Yang sembelihannya. Adapun makanan ahlul kitab Yahudi Nasrani yang haram, babi, ya, atau makanan-makanan yang haram berkumpul tidak halal. Tapi yang halal makanan mereka untuk kita adalah makanan yang boleh dalam Islam, namun mereka yang memberikan atau yang menyembelih. Barakallahu. Maka dari sini, kalau kita diberi makanan oleh orang kafir Yahudi dan Nasrani, ya, berupa mie ayam, nasi goreng ada ayamnya, ya, barakallahu, atau soto daging, entah itu ayamnya dia yang nyembelih, maka halal. Apakah perlu kita bertanya, kamu nyembelihnya pakai bismillah atau bismi Isa, dengan nama Allah atau dengan nama Isa? Tidak perlu. Akan tetapi kalau sudah jelas-jelas dia mengatakan atau nampak bagi kita ketika menyembelih dengan menyebut bismi Isa, dengan nama Isa, bukan bismillah, maka tidak boleh kita makan. Barakallahu. Adapun terkait dengan oh dia punya anjing, ya, bisa jadi periuknya, wajannya, piringnya dijilat-jilat, ya sudah, kita tidak menerima sebagai bentuk kehati-hatian. Barakallahu. Dan makanan yang lain selain makanan yang disembelih dari perkara yang halal, dia dikasih bolu, roti, bakpo, atau makanan kue-kue, boleh. Barakallahu. Dan makanan kita pun halal untuk mereka. Dan ternyata tidak hanya makanan. Wal muhsanatu minal mu'minat, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun. Dan wanita-wanita yang baik dari kalangan mukminah itu halal untuk kalian, untuk kita, jelas. Karena kaum muslimin dilarang menikahi wanita yang tidak solihah, misalkan dia pezina, tidak boleh sampai dia bertobat. Dikarenakan dalam Al-Quran hukuman bagi laki-laki pezina atau perempuan pezina diperbolehkan menikahi dengan yang semisal, sama-sama pezina atau dengan musyrik atau musyrikah. Barakallahu. Akan tetapi kalau terjadi perzinaan di masa zaman mungkin melakukan pacaran ya, apakah boleh nikah? Boleh kalau sama-sama bertaubat kepada Allah. Kalau tidak bertaubat, maka dianggap ya tidak diampuni, tidak sah, karena dia dianggap masih berzina. Kalau ternyata anaknya hasil zina, dia hamil duluan, tidak boleh menikah sampai benar-benar lahir bayinya dan wanita tadi taubat atau tidak, laki-laki taubat atau tidak. Kalau wanitanya taubat, laki-lakinya tidak mau taubat, maka tidak halal laki-laki tadi untuk wanita tersebut. Barakallahu. Jadi wal muhsanatu minal mu'minat, dan wanita-wanita yang baik dari kalangan mukminah itu halal untuk kalian, untuk kita. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum, demikian pula wanita-wanita yang baik-baik dari kalangan ahlul kitab yang bukan pezina, bukan wanita pelakor ya, atau wanita yang nakal yang menjaga harga dirinya, tapi dia masih agama Yahudi atau Nasrani. Barakallahu. Tapi kalau pakaiannya di luar sana ya sangat membuka aurat, roknya di atas lutut, ya berarti bukan al-muhsanat minal ladzina utul kitab. Hati-hati. Jarang sekali ada wanita ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang dia itu bisa menjaga dirinya. Jadi, dan wanita-wanita yang baik-baik dari kalangan ahlul kitab sebelum kalian, ahlul kitab sebelum kita, yakni Yahudi dan Nasrani, berarti yang sekarang ada ini ya, orang-orang Yahudi, Nasrani, Kristen, Katolik, atau Protestan, kalau itu wanita baik-baik, dihalalkan bagi kaum muslimin untuk menikahi mereka. Ini bukan wajib, mubah saja, bukan sunnah. Sunnahnya mencari sesama muslim. Barakallahu. Ingat ya, nanti habis taklim dari sini, wah sunnah itu, bukan sunnah, boleh ya, hati-hati. Barakallahu. Idza ataitumuhunna ujurahun, dengan syarat kalian boleh menikahi wanita ahlul kitab kalau kalian ketika menikahi memberikan mahar mas kawin. Maka mas kawin ini memiliki fungsi. Perbedaan antara menikah dengan berzina adalah mas kawin, ini diantaranya. Habis berzina tapi bayar, itu bukan mas kawin itu namanya. Ya, barakallahu. Wa qad ajma'al ulama 'ala jawazi nikahi nisa'i ahli kitab, dan sungguh para ulama telah bersepakat tentang bolehnya menikahi wanita ahlul kitab. Ingat, para ulama menyebutkan 'ala jawazi, tentang bolehnya, bukan tentang sunnahnya, bukan tentang wajibnya ya. Wa yuqsadu bi ahlil kitab, dan yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah alladzina yajuzu nikahu nisa'ihim ahli Taurat wal Injil, yakni wanita-wanita yakni orang-orang yang barakallahu'alaikum diperbolehkan menikahi wanita-wanita mereka dari kalangan Ahlul Taurat, orang Yahudi, wal Injil. Maksudnya Ahlul Taurat ini ya mereka-mereka yang hukum asalnya mendapatkan kitab Taurat dan Injil. Ya, barakallahu'alaikum. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Surat Al-An'am ayat ke-156. Al-An'am ayat ke-156. Antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifatain min qablina. Supaya kalian tidak mengatakan bahwasanya yang diberikan kitab itu hanya dua golongan sebelum kami, yakni Yahudi dan Nasrani. Maksudnya kaum muslimin itu juga mendapatkan kitab, yakni Al-Qur'an. Ya, oleh karena itu yang mendapatkan kitab tidak hanya dua golongan sebelum kaum muslimin, sebelum nabi kita diutus. Ya. Jadi sebelum nabi kita diutus, Yahudi dan Nasrani telah mendapatkan kitab. Namun barakallahu'alaikum, Yahudi itu adalah orang-orang yang menyimpang dari ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Yahudi itu bukan pengikutnya Nabi Musa, bukan. Pengikutnya Nabi Musa ya kaum muslimin, disebut Islam. Pengikutnya Nabi Isa alaihissalam juga disebut Islam. Jadi Islam itu ada dua makna, Islam secara umum dan Islam secara khusus. Islam secara umum adalah kaum muslimin pengikut para nabi di masanya. Adapun Islam secara khusus adalah Islam yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pengikut-pengikut Nabi Musa alaihissalam yang beriman kepada Nabi Musa dan mengamalkan Taurat, maka disebut Muslim, bukan Yahudi. Demikian pula pengikut Nabi Isa alaihissalam yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, bukan Nasrani, tapi Muslim. Yahudi adalah yang barakafikum menentang Nabi Musa alaihissalam dan membelot dari beliau. Demikian pula Nasrani itu yang membelot dari ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Barakallahu. Kalau mereka Yahudi dan Nasrani ingin dianggap sebagai Muslim, maka harus masuk Islam dengan cara mengucapkan dua kalimat syahadat, di antaranya syahadat yang terakhir, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau Muhammadur Rasulullah. Barakallahu. Maka tidak dianggap Muslim kalau hanya mengakui Nabi Musa saja atau Nabi Isa saja, tapi tidak mengakui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu. Maka mereka dianggap ahlul kitab. Maksudnya yang pernah mendapatkan kitab Taurat atau Injil, namun bukan dianggap Muslim. Jangan sampai terkena syubhatnya orang-orang jil, jaringan iblis liberal. Ya, bukan Islam liberal, jaringan iblis liberal. Yang mengatakan Yahudi Nasrani itu juga Muslim, mereka juga mendapatkan kitab. Kitabnya dari mana? Ya, dari Allah. Nabinya siapa? Ya, Nabi Musa yang Taurat, Nabi Isa yang Injil. Ya, Muslim mereka. Maka jangan nyalahkan sana sini. Jangan mengklaim surga hanya untuk umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Jangan. Itu subhan. Ya, barakallahu. Orang yang jauh dari agama, jauh dari ilmu, mudah termakan. Ya, mudah termakan dan akhirnya murtad. Barakallahu. Dan menikahi ahlul kitab, demikian pula menikahi wanita-wanita dari kalangan muslimat, mukminat wajib memberikan mahar. Maka sekarang kita masuk pada bab yang kedua. Al-babus tsani, bab yang kedua. Fis shadaq wa huquqi az-zawaj wa wajibatihi wa walimatil urs wa fihi masail. Bab yang kedua ini adalah pembahasan tentang shadaq, mas kawin, mahar. Dan pembahasan tentang hak-hak suami istri dan kewajibannya. Serta pembahasan tentang walimatul urs, resepsi pernikahan. Pemilih masail, dan padanya ada beberapa permasalahan. Namun untuk sore hari ini, insya Allah pembahasannya adalah terkait as-sadaq, mas kawin atau mahar. Dan itu pun tidak sampai semua kita bahas di sini karena waktunya belum cukup. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'rifus shadaq, pengertian as-shadaq, wa masyru'iyyatuhu wa hukmuhu, dan pensyariatan serta hukum as-shadaq mas'alah. Ta'rifus shadaq, pengertian as-shadaq atau mas kawin lughatan secara bahasa adalah ma'khudun minas sidqi khilaf al-kadhib. As-shadaq mas kawin dalam bahasa Arab itu shadaq, dalam bahasa Arab itu diambil dari kata as-sidq, jujur, lawan dari dusta. Wa syara'an, adapun secara syariat makna shadaq atau mas kawin adalah huwal mal alladhi wajaba 'ala az-zawj atau alladhi wujiba 'ala az-zawj daf'uhu li zawjatihi bisababi 'aqdin nikah. Mas kawin atau shadaq secara syariat maknanya adalah harta yang diwajibkan bagi seorang suami untuk memberikan kepada istrinya dengan sebab akad nikah. Bahasa berhukum umumnya mahar, ya, mas kawin. Dengan sebab akad nikah. Maka kalau belum ada akad nikah, maka tidak ada mahar. Baru ta'aruf, maharnya dulu dong. Buat beli pulsa, buat beli ini, baru ta'aruf sudah mahar. Belum nikah, belum khitbahnya, padahal tidak ada. Kalau akad, akad nikah, baru wajib berperkara. Kalau akad nikah belum terjadi, maka tidak wajib adanya mahar. Misalkan satu jam lagi sudah akad, qadar wa ma syafa'an tidak jadi, entah ada musibah atau salah satunya ya kecewa, kok ternyata ya saya kira enggak omong-omong, ternyata dinompong semua apa atau yang lain-lain barakallahu, maka seperti ini tidak wajib. Kalau sudah ada akad baru ya wajib. Wa sumiya as-shadaq shadaqan bi is'arihi bi sidq bi sidqi rubbatin bi adillati fil nikah. Dan shadaq dinamakan dengan shadaqan sebagai bukti jujurnya keinginan dia sebagai suami untuk menikahi dengan memberikan sesuatu kepada istrinya dalam sebuah pernikahan. Wa sumiya aidan, dan As-sadaq nama lainnya adalah al-mahru, mahar. Wal-nihlah atau nihlah, itu nama lain juga dengan mas kawin. Wal-uqr juga nama lain dengan mas kawin. Baru. Jadi mahar itu tidak harus mas kawin ya. Itu maksudnya tidak harus mas ya. Ya, ini disebutkan dalam hadis khairus shadaq aisaruha. Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Dan bahkan disebutkan dalam hadis sebaik-baik wanita adalah yang maharnya itu paling mudah. Sudah solihah, cantik, bangsawan, kaya, ditanya maharnya apa? Maharnya cukup perangkat sholat saja atau mushaf saja. Masya Allah. Tapi kalau tidak solihah, selalu dandannya apa tabarruj, bersolek sana kemari kesehariannya, tidak solihah, maharnya mahal. Ya, maka seperti ini pertanda wanita tersebut ya kurang terdidik. Kemudian masyru'iyyah itu mahar disyariatkan. Al-aslu fi masyru'iyyati shadaq al-kitab wa sunnah wal ijma'. Dasar landasan disyariatkannya mahar itu terdapat pada Al-Qur'an, hadis dan ijma' para ulama, sepakat para ulama. Kama sayati bayanuhu fil kalam ala hukmi shadaq, sebagaimana akan datang penjelasannya tentang hal ini terkait hukum as-shadaq mahar. Barakallahu. Kemudian hukum shadaq, hukum mahar. Yajibu 'ala az-zawj daful mal bi mujarradi tamamil 'aqdi. Wa la yajuzu isqatuhu. Wajib bagi seorang suami memberikan harta yakni mahar dengan semata-mata apabila akad pernikahan telah sempurna. Saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar. Barakatikum, perangkat sholat misalkan. Ya, ternyata jarak 10 menit cerai, entah dengan sebab apa. Semata-mata barakatikum ada apa? Barakatikum. Namun dibedakan antara huluk dengan cerai. Kalau huluk itu yang istrinya minta cerai, akhirnya diiyakan. Maka barakatikum maharnya dikembalikan namun tidak utuh. Dan ini dipersilakan para ulama, ada yang mengatakan utuh, ada yang tidak sampai utuh, atau sesuai dengan kesepakatan. Kalau ditalak, dicerai, maka maharnya tidak diambil lagi. Ya, walaupun yajuz isqatuhu, kalau sudah sempurna akad nikah, maka tidak boleh digagalkan, digugurkan maharnya. Wah, saya belum masih mahar. Tapi saya dengar-dengar kamu ternyata anu ya. Gajinya per bulan 20 juta ya. Saya 500 ribu ya. Enggak jadi aja enggak apa-apa ya maharnya. Ya, yang seperti itu. Ya. Tetap beri mahar. Ya, berapa? Wajalla ala hadza qawluhu ta'ala, dan yang menunjukkan disyariatkannya mahar adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 4 wa alun nisa sabiqatihinna nihlah. Surat An-Nisa ayat 4. Wa atun nisa'a sadaqatihinna nihlah, dan berikanlah ya mahar kepada para wanita yang kalian nikahi dengan sukarela. Dengan sukarela, jangan terpaksa. Barakallahu. Ngambil anaknya orang senang, kasih mahar kebenaran orang. Barakallahu. Kebangsaan seperti itu. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat An-Nisa ayat ke-24. Kalau tadi ayat ke-4, ini An-Nisa ayat ke-24. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, famastamtum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidatan. Maka karena sebuah kenikmatan yang telah kalian dapatkan minhunna, dari wanita yang telah kalian nikahi, fa'atuhunna ujurahunna fariidatan, maka berilah maharnya kepada mereka fariidatan sebagai sebuah kewajiban. Wa qawluhu ta'ala, dan dalilnya juga surat Al-Baqarah ayat ke-236. Surat Al-Baqarah ayat ke-236. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa' ma lam tamassuhunna aw taqribu lahunna fariidatan. Dan tidak ada dosa bagi kalian ya memberikan mahar jika kalian menceraikan istri-istri kalian dalam keadaan belum disentuh, sudah akad tapi belum digauli. Awalan ribu lahun nafarito, atau belum ditentukan berapa jumlah maharnya. Sudah akad tapi belum ditentukan di awal maharnya apa, maka tetap wajib untuk diberikan. Barakallahu. Jadi ketika sudah akad lalu cerai sebelum digauli, tetap wajib memberikan mahar. Walaupun ada yang mengatakan hanya separuh, namun ingat dengan kerelaan. Barakallahu. Kenapa? Supaya hubungannya baik ya, walaupun cerai tetap baik. Barakallahu. Dan dalilnya wa hadits sahih Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu qala, dan dalilnya juga hadits sahih Ibnu Sa'ad, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, akati ra'atul nabiyya alaihi salatu wasallam faqala, suatu ketika pernah ada seorang wanita mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam dengan mengatakan, inni wahabtu nafsi lillahi wa lirasulih, aku menghibahkan diriku untuk Allah dan Rasul. Maksudnya wanita tadi menyerahkan dirinya untuk dinikahi Nabi tanpa mahar, dan ini khusus untuk Nabi. Selain Nabi harus ada mahar. Baru faqala mali fil nisa' min hajah, tidak ada saat ini hajah kebutuhan untukku terhadap wanita. Nabi belum menginginkan ketika itu. Nah, hadis seperti ini terkadang dipakai oleh orang-orang yang bermudah-mudahan. Nah, hadis seperti ini kan langsung kan wanita tadi mendatangi Nabi. Ya berarti langsung ketemu, berarti boleh guru mengajar muridnya langsung tanpa tabir. Kok itu aja langsung ngobrol dengan Nabi seperti ini. Maka berkata, kembali pada hukum asal. Dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan laki-laki ajnabi dengan ajnabiyah, bukan makruhnya apabila bicara dengan tanpa perkara yang sangat mendesak tidak boleh langsung berhadapan-hadapan, harus dibalik takdir. Dan banyak riwayat selalu kalau ada wanita mendatangi Nabi itu dibalik takdir. Min wara'i hijab, sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan di sini tidak disebutkan karena pembahasannya itu bukan pembahasan tentang pembatas, tapi pembahasan tentang berita. Seorang wanita hendak menghibahkan dirinya. Jadi terkadang para ulama ahli hadis itu tidak menyebutkan hadis secara lengkap. Jadi ini penting untuk kita ingat, kita ketahui. Faqala rajulun, ketika itu ada laki-laki yang mendengar dengan mengatakan zawijni, wahai Nabi, kalau itu saya saja engkau nikahkan dengan dia. Qala, maka Nabi menyatakan aktiha tauban. Ya wis, kalau itu kamu berilah dia mahar dengan sebuah baju. Harus ada mahar. Nabi menyebut dengan aktiha fi'il amr, kata kerja perintah. Ini hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih keduanya. Dan yang terakhir, hadis Anas bin Malik. Hadis itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abi Rahman bin Auf anara Ja'farun. Suatu ketika Rasul alaihi wasallam melihat ada bekas minyak Ja'farun mengenai diri tubuhnya Abdurrahman bin Auf, nah dipakai ini. Faqala Nabi alaihi wasallam, maka Nabi bertanya, "Mahdiyam?" Yakni, "Ma sya'nuka wa ma amruka?" Mahdiyam maknanya bagaimana keadaanmu? Dan mau ada urusan apa kamu? Faqala, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Ya Rasulullah, tazawwajtu imra'ah." Wahai Rasulullah, aku ya akan menikahi seorang wanita atau telah menikahi seorang wanita. Qala, maka Nabi bertanya, "Ma asdaqtaha?" Apa yang telah kamu berikan kepada dia sebagai mahar? Mahar apa yang telah kamu berikan kepadanya? Qala, Abdurrahman bin Auf menjawab, "Wasna nawatin min zahabin." Saya memberikan emas yang seberat satu nawat. Satu nawat itu sekitar 5 dirham. Sekitar 5 dirham. Barakallahu faqala, maka Nabi dikarenakan menyetujui dan senang dengan jawabannya, berpaktum Abdurrahman bin Auf karena menunaikan mahar yang menjadi kewajiban seorang suami. Faqala, maka Nabi mendoakan Abdurrahman bin Auf dan mengatakan, barakallahu lak, semoga Allah memberkahi dirimu. Auli walau bisyati. Kalau begitu, lakukan walimah, undang orang-orang makan, walau disyatin, walaupun engkau hanya menyembelih dengan seekor kambing. Keumuman di sana yang murah yang kurang lebih kambing. Dan tidak harus kambing ya, kalau kita mengundang makan-makan acara pernikahan. Barakallahu. Wa ajma'al muslimun 'ala mashru'iyyati shadaq fil nikah, dan kaum muslimin dan para ulama bersepakat disyariatkannya mahar dalam sebuah pernikahan. Barakallahu. Adapun untuk permasalahan yang berikutnya insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Naktawi bihadal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. تفضلوا وحفظكم الله ورحمه